Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimah, para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam acara live kajian rutin setiap malam Jumat dengan pembahasan tafsir surah Al-Kahfi bersama Al-Ustadz Ayub Hafizullah Ta'ala. Dan pada malam hari ini, pada malam Jumat tanggal 23 Rabiul Tsani tahun 1436 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 12 Februari tahun 2015. Insyaallah taala malam hari ini memasuki tafsir surat Al-Kahfi ayat yang ke-37. Namun sebelum kita mulai kajian live malam hari ini, kami himbau kepada para pendengar dimanapun Anda berada agar menyiapkan atau bisa membuka mushafnya dari surah Al-Kahfi di surat yang ke-37 agar bisa mengikuti kajian ini dan bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ayub Hafizullah Ta'ala. Dan semua audio kajian ini telah tersusun rapi dan bisa bagi Anda yang ingin mendownloadnya atau mendengarkannya dari awal, bisa Anda download langsung melalui website www.kajian.info. Kajian tersebut sudah kami upload secara urut dari awal sampai dengan pertemuan terakhir. Nah, langsung saja kita dengarkan bersama kajian malam hari ini bersama Al-Ustadz Ayub Hafizullah Ta'ala. Kepada Al-Ustadz Ayub kami persilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار قوم مسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun antum berada, pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca tafsir dari surat Al-Kahfi, yang mana kita sudah pada sampai dengan kisah dua orang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, yang salah satunya dia memiliki dua kebun yang luar biasa, kebun anggur yang dikelilingi oleh kebun kurma, kemudian juga di tengah-tengah yang terdapat ladang mengalir di antara kebun-kebun tersebut sungai yang mengairi kebun-kebun tersebut. Hanya saja yang dia memiliki kebun yang sangat luar biasa ini, dia lupa bahwasannya itu betapa hebatnya, betapapun hebatnya, betapapun luar biasanya apa yang dia miliki tersebut, pada dasarnya itu adalah perkara dunia yang akan fana. Dan lebih daripada itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang hendaknya dia sadari dan dia syukuri akan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Hendaknya dia semakin bersyukur dan semakin tawaduk di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dirinya. Yang sayangnya, ketika dia memiliki perkara yang luar biasa ini, kebun-kebun yang indah, yang berbuah dengan buah, ya, yang luar biasa pula, dia menyangka bahwasannya pertama, dia berkata kepada temannya bahwasannya dia lebih hebat, baik dari sisi harta ataupun dari sisi status sosial. Ya, bentuk kesombongan, ghamtun nas, meremehkan manusia yang lain. Kemudian juga dia mengatakan, ma'adhunu antabida hadihi abada, bahwasannya kebun-kebunnya tersebut tidak akan punah selamanya. Dan bahwasannya wa ma'adhunu sa'ata ka'imah, bahwasannya kiamat itu akan tegak, akan dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengingkari hari kebangkitan, hari kiamat, tertipu oleh perkara dunianya. Ya, hartanya, status sosialnya tidak menjadikan dia tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menjadikan dia bertambah keimanannya, tidak menjadikan dia hamba yang bersyukur. Bahkan dia dengan bangganya, dengan kesombongannya dia mengatakan wala iruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Kalaupun seandainya kiamat itu akan tiba, kalaupun seandainya dirinya akan dikembalikan kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menyangka bahwasanya dia akan mendapatkan yang lebih baik dari kehidupan dunia ini. Dengan anggapan kalau saja dalam kehidupan dunia ini dia mendapatkan perkara yang baik, maka pastilah nanti kalau memang ada yang namanya hari kiamat, dia juga akan mendapatkan perkara yang baik pula. Padahal tidak ada kaitannya. Ketika seorang itu memiliki kelebihan dalam perkara dunia ini tidak menjadi suatu keutamaan di dalam perkara akhirat. Tidak menunjukkan suatu kelebihan ketika seorang itu lebih kaya atau seorang itu lebih hebat satu sosialnya. Ini sama sekali tidak menunjukkan bahwasanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ketakwaanlah yang membedakan kedudukan, posisi seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan kekayaannya. Dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita, kita masuk kepada ayat yang ke-37. Qala Allahu ta'ala qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta billadhi khalaqaka min turab thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Maka temannya pun berkata pada dirinya, yaitu temannya adalah seorang lagi yang dia tidak memiliki kebun sehebat kebun yang sebelumnya, tapi dia orang yang beriman. Dia mengingatkan temannya, wahwa yuhawiruhu, dia berdialog dengan temannya tersebut. Akafarta billadhi khalaqaka min turabin thumma nutfatin thumma sawwaka rajula. Apakah engkau kufur? Apakah engkau mengingkari terhadap yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian menciptakanmu dari nutfah, yaitu dari air mani. Summa sawwaka rajula, kemudian menjadikanmu seseorang. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala qawluhu ta'ala qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu ayunaqishuhu fil kalam. Firman Allah Subhanahu wa taala qala lahu sahibuh wa huwa yuhawiruh, yaitu yunakishuhu, dia berdialog. Ingat bahwasanya di sini ada dua orang. Orang pertama adalah seorang yang diberikan kenikmatan dunia luar biasa, memiliki kebun yang indah luar biasa dengan hasil yang luar biasa, hasil panen yang luar biasa. Keadaan kebunnya juga luar biasa, memiliki dua kebun anggur yang dikelilingi dengan kurma-kurma, memiliki ladang di tengah-tengahnya dan dialiri oleh air dari sungai. Hasil panennya tidak pernah kurang. Akan tetapi dia kufur akan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan izdira, dia mencela meremehkan, menghina temannya yang satu lagi yang tidak mendapatkan apa yang dia dapatkan dari kehidupan dunia. Tetapi si B ini seorang yang dari sisi dunianya mungkin dia kurang, yang diejek, yang dihina, kurang hartanya, kurang status sosialnya. Dia adalah orang yang beriman dan dia mengingatkan temannya yang berbangga diri tadi. Apakah engkau kufur? Apakah engkau mengingkari terhadap yang telah menciptakanmu? Dari air mani, dari turab, dari tanah, kemudian menciptakanmu dari air mani, yang membentukmu menjadi seorang laki-laki. Sebutkan, dia sebutkan asalnya. Walhamzatu fi qawlihi akafarta. Ya, Hamzah, Hamzah itu istifham yang menunjukkan pertanyaan, apakah ini adalah lil ingkar, untuk pengingkaran, mengingkari temannya yang telah merasa sombong itu tadi. Amma qawluhu khalaqaka min turab, fali anna Adam alaihi salam abal bashar khuliqa min turab. Yang telah menciptakanmu dari tanah. Kenapa disebutkan dari tanah? Karena Adam alaihi salam, bapak manusia, beliau diciptakan dari tanah. Wa amma min nutfah, wa amma min nutfah, adapun dari nutfah, fali anna bani Adam khuliku min nutfah, karena bani Adam, anak cucu Adam, ya, diciptakan dari nutfah, diciptakan dari air mani. Wal makna, makna ayat, anna alladhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula qadirun alal ba'thi alladhi anta tungkiruh. Ya, sehingga makna ayat, ya, bahwasannya yang telah menciptakanmu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian telah menciptakanmu dari air mani. Ya, thumma sawwaka rajulan, telah menjadikanmu seseorang laki-laki, seorang manusia. Ya, kalau dia mampu menciptakanmu, maka dia juga mampu, qadirun alal ba'thi, dia mampu untuk membangkitkan juga. Dia maha kuasa untuk membangkitkan alladhi anta antungkiruh. Ya, yaitu perkara yang engkau ingkari ini tadi. Wa qawluhu thumma sawwaka ay addalaka wa sayyaraka rajulan. Wa hadzal istifham lil inkari bila syak. Ya. Kemudian thumma sawwaka, perkataan kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah thumma sawwaka ay addalaka, yang membentuk dan menjadikanmu seorang laki-laki. Maka pertanyaan ini jelas adalah untuk pengingkaran tanpa diragukan lagi. Kemudian apakah mungkin kita jadikan bahwasanya ini juga untuk takjub? Ya, adalah sebagai perkara bentuk keheranan dari temannya yang beriman ini tadi terhadap temannya yang kafir. Al-jawab yumkin an yakuna lil inkar wa li ta'ajjub aidan. Yani kaifa takfur billadhi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Jawabnya mungkin kita jadikan ini adalah sebagai bentuk keheranan dari temannya. Yaitu bagaimana engkau bisa kafir, engkau mengingkari. Ya. Terhadap yang telah menciptakanmu dari turab, dari tanah. Ya, kemudian menciptakanmu dari air mani, kemudian menciptakan dan menjadikan engkau seorang laki. Ya. Wa istafadu min hadza anna munkiral ba'tsi kafirun wala syak fi hadza. Maka di sini juga didapatkan faedah bahwasanya munkiral ba'ts, pengingkar. Orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, maka mereka adalah orang yang telah kafir. Tanpa diragukan lagi. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, za'amal ladhina kafaru alla yub'athu. Qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Za'amal ladhina kafaru. Orang-orang yang kafir itu menyangka alla yub'athu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Allah menyebut bahwasanya mereka adalah orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka mengingkari hari kebangkitan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qul, katakanlah pada mereka, Bala, wa Rabbi. Ya. Tentu saja kalian akan dibangkitkan demi Rabbku. Latuba'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum. Niscaya kalian akan dibangkitkan dan niscaya kalian akan diberikan, ya, dikhabarkan kepada kalian dengan apa yang telah kalian amalkan. Wadzalika 'ala Allahi yasir. Yang demikian itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang selanjutnya, qala Allah taala, lakinnahu wallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Akan tetapi dia adalah Allah rabbi, akan tetapi aku, ya, yaitu kepada seorang yang beriman ini tadi, ya, huwallah, dia adalah Allah. Ya, bahwasanya Allah Rabbi adalah Rabbku. Wala usyriku bi Rabbi ahadan. Maka aku tidak menyekutukan Rabbku dengan sesuatu apapun. Ya, ini pernyataan dari seorang yang beriman, bagaimana seharusnya dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu ta'ala lakinna asluhu lakin ana wa hudhifatil hamzatu takhfifan wa udghimat an-nun as-sakinah al-ula bin-nun ath-thaniyah al-maftuhah fasarat lakinna. Asalnya adalah lakin dan ana, ditambah ana di situ, ya, kemudian hamzahnya dihapus dari ana untuk mengeringankan, dan nunnya digabungkan dengan nun sakinah yang pertama, nun sukun yang pertama dengan nun yang kedua, ya, menjadi lakinna. Wa tuktabu bil alif khattan, dan alifnya, ya, secara khat tetap ditulis. Ya, wa amma tilawah fa fiha qira'atan. Adapun, ya, secara tilawah bacaan Al-Qur'annya terdapat dua qira'ah. Ihdahuma bil alif waslan wa waqfan. Yang pertama adalah dengan alif, yaitu dipanjangkan lakinna, ya, baik ketika dibaca bersambung wasal atau ketika berhenti pada ayat, pada penggalan ini. Ya, wasaniyah bil alif waqfan. Yang kedua, qiraah kedua, ketika waqaf dibaca alifnya, akan tetapi ketika disambung, ya, bacaannya tidak, alifnya tidak dibaca. Lakinna huwallahu rabbi, ay huwallahu rabbi. Itu ini sebagai pernyataan sikap bahwasanya, ya, aku akan tetapi aku, yaitu aku tidak sepertimu. Yang kufur terhadap Allah, yang mengingkari Allah, mengingkari hari kiamat, tapi aku, ya, aku catatkan huwallahu rabbi, dia adalah Allahu rabbi, Rabbku. Ya. Wala usyriku bi rabbi ahada, maka aku tidak akan menyekutukan Rabbku ahada dengan satu apapun. Mithlu qawlihi ta'ala huwallahu ahad. Ya, seperti ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala huwallahu ahad. Wa ala hadza fatakunu huwa dhamir asyan. Ya, berdasarkan ini maka huwa di sini sebagai dhamir asyan. Yani sya'an anallaha ta'ala rabbi. Keadaan bahwasanya Allah ta'ala sebagai Rabbku. Wa la usyriku bi rabbi ahada. Ini pernyataan. Ya, bahwasanya aku tidak melakukan kesyirikan terhadap Rabbku. Ya, dengan suatu apapun. Wa hadza qaul ibni Adam li akhihi Qabil. Ini sebagaimana pernyataan Ibnu Adam li akhihi Qabil kepada saudaranya Qabil, yaitu dua anak Adam, ya, yang masyhur yang di antara kita bahwasanya namanya antara yaitu Qabil dan Habil, terjadi perselisihan di antara mereka, ya, yang kemudian mereka diminta untuk menyerahkan kurbannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun Qabil, ya, yang masyhur namanya Qabil, walaupun secara periwayatan tidak ada riwayat yang sahihah, ya, atas kedua nama anak Adam ini, ya, kurbannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi saudaranya lah yang diterima, ya, yang masyhur di kalangan kita dengan nama Habil. Yang mana Habil berkata kepada Qabil, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima dari hamba-hambanya orang-orang yang bertakwa. Ya. Pernyataan dari anak Adam, ya, yang menunjuk pada dirinya sendiri. Ya, ani anta kafarta walakinni ana a'tazzu bi imani wa uminu billah. Yang intinya makna ayatnya, yakni anta kafarta, engkau kufur kepada Allah, ya, sementara aku ya mulia dengan keimananku dan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala, walaula idza khalta jannataka qulta ma syaa Allah la quwwata illa billah in tarani ana aqalla minka ma law walada fa'asa rabbi ayyutiyani khaira min jannatika wa yursila alaiha husbana minas sama'i fatusbiha sa'idan zalaqa. Ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala firman, walaula iddakhalta jannataka. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu walaula idza khalta jannataka, yakni halla. Ya. Ya. Yaitu seandainya, tidakkah seandainya ketika engkau masuk ke dalam kebunmu. Ya. Halla di sini ada bentuk jazar, yaitu bentuk penegasan. Ya, tahdid. Idzakhalta jannataka, ketika engkau masuk dalam kuburmu, ay hina dukhulika iyyaha qulta masyaallah la quwwata illa billah. Engkau mengatakan masyaallah, ya, atas kehendak Allah, la quwwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah. Hatta taj'al al-amra mufawwadan ila Allah azza wa jalla, sehingga engkau jadikan urusannya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah bentuk pengakuan dari seorang hamba tentang bahwasanya apapun yang ada pada dirinya dari kenikmatan, kehebatan, kepandaian, kekayaan, pada dasarnya, pada hakikatnya itu adalah atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena kehebatan yang ada pada diri kita. Ini yang senantiasa harus diingat oleh seorang hamba. Wa qawluhu ma syaa Allah fiha wajhan. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ma syaa Allah, yaitu dari sisi i'rabnya, di situ terdapat dua sisi. Yang pertama, annama isim mausul khabarun li mubtada mahdhuf taqdiruhu hadza ma syaa Allah. Ai hadza alladzi syaa Allah. Bahwasanya ma adalah isim mausul, yaitu dengan makna alladzi. Dia khabar untuk mubtada yang mahdhuf, takdirnya hadza, ini adalah apa yang dikehendaki oleh Allah. Hadza ma syaa Allah, al hadza alladzi syaa Allah. Yang kedua, anna ma syartiyah. Yang kedua, ma adalah syartiyah. Wa sya'allahu fi'lu syart. Sya'allahu, sya'a di sini fi'lu syart. Wa jawabuhu jawabu syart mahduh wa taqdir ma sya'allahu kana. Apa yang dikehendaki Allah, maka dia akan terjadi. Wa qawluhu la quwata illa billah, ay la quwata li ahdin ala syai'in illa billah. Yaitu bahwasanya tidak ada kekuatan bagi seorang pun terhadap sesuatu kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha ya'ni tafwidul quwwah lillahi azza wa jalla. Yaitu ini adalah bentuk penyerahan, bahwasanya menyerahkan kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya'ni fa huwa alladhi lahul quwwah mutlaqan. Yaitu bahwasanya Allah lah yang memiliki kuat secara mutlak, kekuatan secara mutlak, al-quwwah jami'an, kekuatan seluruhnya. Fa hadhihi al-jannah ma sarat biquwwatika anta wala bimasyiatika anta. Walakin bimasyiatillahi wa quwwatihi. Kebun yang engkau miliki ini, kebun sehingga dia menjadi sehebat ini, seluar biasa ini. Itu terjadi bukan karena kekuatanmu, bukan karena kehendakmu, akan tetapi karena kekuatan Allah dan kehendaknya. Wa yambagi lil insan idza a'jabahu syai'un min malihi an yaqul ma syaa Allah la quwwata illa billah. Dan seharusnya bagi seseorang itu ketika dia mendapati sesuatu yang menjadikan dirinya kagum terhadap sesuatu tersebut, apakah dari hartanya atau dari yang lainnya, maka hendaknya dia mengucapkan masya Allah. Ini semua adalah kehendak Allah, atau apa yang Allah kehendaki terjadi. Wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali atas kehendak Allah. Hatta yufawwidul amra ila Allah azza wa jal. Sehingga dengan demikian dia menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha haulihi wa quwwatihi. Bukan kembali dia kembalikan segalanya kepada upaya dan kekuatannya, tidak. Waqad jaa'a fil athar anna man qala dhalika fi syai'in yu'jibuhu min malihi fa innahu lan yara fihi makruha. Sebagaimana yang terdapat dalam athar, barang siapa yang mengatakan demikian, mengatakan masyaallah la quwwata illa billah pada hartanya, maka dia tidak akan melihat dari apa, dari hartanya tersebut sesuatu yang tidak dia sukai. Disebutkan di sini dalam catatan kaki dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma an'ama Allahu azza wa jalla ala 'abdin ni'matan fi ahlin wa malin wa waladin." Tidaklah Allah berikan kenikmatan kepada seorang hamba berupa pada keluarganya, hartanya atau anaknya. Kemudian dia mengatakan, "Masya Allah la quwata illa billah, fayara fiha afatan dunal maut." Ya. Tidaklah dia lihat, tidaklah Allah berikan kenikmatan pada seorang hamba, kenikmatan pada harta, pada keluarganya, pada anaknya. Kemudian dia mengucapkan, "Masya Allah la quwata illa billah." Kemudian dia akan dapatkan, dia melihat afatan, ya, sesuatu yang tidak dia sukai, ya, kecuali kematian, karena kematian adalah perkara yang tidak bisa dia hindari. Kemudian beliau membaca, waqara ala walaula idzakhaltaka walaula idzakhalta jannataka qulta masyaallah la quwata illa billah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam baca ayat ini. Akhrajahu Abu Ya'la fi musnadihi wal Baihaqi fi Syu'abil Iman wa At-Tabrani fil Awsat was-Shaghir wa ghairuhum. Wallahu ta'ala alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ya, ayat pertengahan ayat ke-39, dan masih ada sedikit pembahasan ayat 39 yang karena dia bersama dengan ayat yang berikutnya, ayat 40, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan bersama sebuah pembahasan dari tafsir surah Al-Kahfi dari ayat yang ke-37 sampai pertengahan ayat yang ke-39. Dan atas materi yang telah disampaikan Ustaz Ayum, kami ucapkan jazakallahu khairan Ustaz. Dan bagi para pendengar radio Syiar Tauhid dimanapun Anda berada, kami infokan kembali bagi Anda yang ingin mendengarkan audio tafsir surah Al-Kahfi ini dari awal, Anda bisa mendownloadnya langsung dari website www.kajian.info. Rekaman kajian ini sudah kami upload di website tersebut, dan dari awal sampai dengan pertemuan yang terakhir. Dan cukup sekian pertemuan kajian malam hari ini. Insyaallah taala kita akan berjumpa lagi pada pekan yang akan datang. Kami akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.